الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمور مداتها فإن كل محدثة وبدعة ضلالة ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, satu Syawal 1437 Hijriah, kita berkumpul di tanah lapang sebagai upaya kita untuk tafarruq, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti kalbu kita. Semoga suka ceria senantiasa bertabur, menghias rona wajah kita. Pagi yang indah ini adalah pagi yang patut untuk kita syukuri. Di pagi hari ini kita dengan kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah merupakan karunia yang teramat besar, nikmat yang teramat besar yang sudah sepatutnya untuk kita selalu syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memaklumkan jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan, pasti aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kalian, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Firman Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya senantiasa kita ingat, agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Dan ini sudah ditegaskan di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku